Katembung embutan Bandung, angin Lembang turun laun labuhan, langit main bulan. Kedali katimu hati dede, kota Bandung sinyal beureum malang deui ngahalangan, kota ku bentang ke dalam kasmaran pikir aku. Harewos kewati marengan iji bangunan dan aku hati dedih. hebat gagah trina geus ibar wetan nun panu angin nonggo lalawungan murulem mang pulang langit tamat hiji lagu harapan tembong ngalangkang aduh harewos kuti mangan hiji lagu panutupna panin pangan